على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد عندما يخنا أبا لقمان ما عملوا بنا وأخواتها menasabkan dua maful fi'l yang aslinya mubtada dan khobar. Baik, kalau nastamir. Qala wa yajuzu an tadkhula dhanna ala anna wa an al-masdariyataini fa yunsabu al-masdaru al-muawwalu ala maf'uliyah wa yasuddu masadda al-maf'ulaini. Boleh dhanna masuk kepada anna dan an masdariyatain. Kalau anna nanti masuknya kepada jumlah ismiyah, kalau an kepada fi'il. Lalu dinasabkan masdar muawwal sebagai maf'ul dan menduduki kedudukan dua maf'ul. Contohnya, al-imtihanu sahlun. Ujian itu mudah. Adunnu annal imtihana sahlun. Aku menyangka bahwasanya ujian itu mudah. Nah, mana masdar, mana dua maf'ulnya adunnu? Indah Yohana Abba Sofiyah. Masdar mu'awal dari an dan isimnya. Yasuddu masadal maf'ulain. Karena kalau tidak ada anna langsung adunnul imtihana sahlan. Fi tanzil ikra ya khana ba azam fi tanzili walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Artinya dan di walakin akan tetapi kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak mengetahui tidak mengetahui kebanyakan apa yang mengetahui kebanyakan apa yang engkau kalian kalian ketahui tak malun bukan tak lamun tak malun kalian katakan. Nah, bedanya alima dengan amila. Kalau alima mengetahui, kalau amila mengerjakan. Baik, annallaha la ya'lamu anna isman khabarnya di sini masdar muawalnya yasudda mas atau yasuddu masdal maf'ulai dhanna. Alba ikra. Ma dhanantu ayyursiba Ahmad yarsibu. Wa minhu qawlu ta'ala dhanantu tadunnu ayyub 'ala biha faqiratun. Aku tidak menyangka bahwasanya Ahmad gagal. Yaitu aku menyangka bahwasanya Ahmad gagal. Aku tidak menyangka bahwa Ahmad gagal. Dan di antaranya firman Allah Ta'ala, engkau menyangka. Di sini bermakna yakin. Engkau yakin bahwa akan diperbuat dengannya, fakirkan. yang dahsyat. Uqubatan syadidah wa azabin alim. Nah, siksa azab yang pedih. Adakhil anna summa dhanna alal jumalil waridi fil tamrin as-sabiq. Masukkan anna kemudian dhanna kepada kalimat-kalimat yang datang pada latihan yang telah lalu. Nah, hamidun maridun. Nah. Anna hamidun maridun. Hamidun maridun, masukkan inna dulu. Inna hamidan maridun. Inna hamidan maridun. Maridun. Donantu. Donantu. Anna. Nah, kalau inna di depan. Ketika kemasukan donantu jadi anna. Donantu. Anna hamidan maridun. Anna isim dan khobarnya ya suddu masadda. Masdar mu'awalnya ya suddu masadda makulai. Don. Tani. Tani. Al ikhtiaru tani. Innal ikhtiaru tani. Atadunnu. Atadunnu. Atadunnu. Anna ikhtiaru tani. Intihan mengikhtibar. Al ikhtiaru tani. Salis. Masukkan inna. Inna kalau di depan sendiri inna. Inna ta'irata muta'akhiratun. Jadi adun at-ta'irat. Kalau sudah masukkan inna jadi di tengah jadi anna. Adunnu annat. Adunnu anna ta'irata Tun. Tawabi. Arabi. Inna kamarid. Anta. Ya. Inna kamar. Anta marid. Anta marid. Inna kamarid. Adunu. Anna kamarid. Kamis. Kamu. Kamu. Ya ta'akhiru. Ya ta'akhiru. Gak ada ya ta'akhiru gak ada. Ta'akhiru. Inna mudarrisa yata'akhkharu yawman. Zanantu anna mudarrisa yata'akhkharu yawman. Ah. Sadis. Huwa muslimun. Innahu muslimun. Atadunnina. Atadunnina. Sudah kemasukan anna. Atadunnina. Atadunnina annahu. Anna. Annahu. Annahu muslim. Kalau sudah kemasukan anna tetap. Ya. Atadunnina annahu muslimun. Obar anna. Sabi. Kum rasimun. Innahum rasimun. Adunnum annahum rasimun. Amin. Inna, kemasukan inna. Tanda nasabnya apa? Musanna. Isi musanna tanda nasabnya dengan apa? Nah, inna. Alifnya diganti ya. Inna. Lai. Ka. Jadi. Adunnu. Anna. Anna. Kasih. At-talibatu mustahidatun. Inna at-talibati mustahidatun. Adunnu at-talibatun. Adunnu annat talibati mustarijatun. Asya. Mana inna anna waduh. Ah. Inni atau innani boleh. Jadi atadunnu kenapa masuk? Atadunnu anna annani. Nah. Tamrin ra salis asyar hati jam al asmaul atiyah. Datangkan sama isim-isim berikut ini. Khalil, jamaknya apa? Khalil. Ahillau. Ahillau. Berikutnya. Khalil apa artinya? Itu Khalil. Repot Pak Guru. Khalil. Iya. Ibrahim Khalilullah. Nah. Khalil Khalil. Saya ini. Nah. Sabil. Apa artinya? Jalan. Jalan. Terus. Subhan. Apa jamaknya? Alhamdulillah. Belum tahu. Apa Usman? Baik. Salah bacanya. Salah bacanya. Sa'abin. Bukan su'abain. Sa'abin. Apa artinya su'ban? Ya, Pak Lukman. Su'ban itu ular. Ular. Ular. Su'ban, ular. Bisa, ular itu bisa apa? Hayatun. Apa lagi? A'fa. Nakro. Khalilun ahillau. Khalilun ahillau. Sabilun subulun. Sabilun subulun. Su'banun sa'abinu. Su'banun sa'abinu. Arabi asyar hati mudhari ala fa'alil atiyah. Addo. Nah. Addo. Ya addu. Apa artinya? Addu alaiha bin nawajib. Gigit. Addu itu apa? Menggigit. Ijtanaba. Ahsan. Apa artinya? Ahsan. Iktaba. Artinya? Menggibah. Baik. Kita lanjutkan sorof. Masih di i'lal. Mauliyun. Mislu marmiyun. Indah. Sampai mana tadi? Ah, pas. Kok aduh. Halaman 58. Nah, isim apa ini? Isim fa'il. Astagfirullahaladzim. Nah, mauliyun isim fa'il. Nah, berarti maf'ul wazannya. Mauliyun asluhu. Mauliyun asluhu maf'ul. Itu wazannya. Asluhu dulu. Mauliyun asluhu maf'ul. Mauluyun. Terus. Pembersiapan. Belum murojaah toh? Suruh nulis. Masya Allah. Biar hasil. Yang lain kadang suruh maju, antum maju. Fadal ya Abu Nabila. Biasanya kalau dengan ditulis itu lebih mudah paham nanti. Ada yang bawa faedah? Nanti biar dijelaskan sama Ustaz Abu Nabila. Nah iya. Siapa yang masih ingat? Man yadkur. Mana? Apa Ishak? Dirubah wawunya menjadi ya. Kenapa? Kenapa? Benar, tapi kenapa alasannya? Istimewa. Wawu dan ya dalam satu kata yang pertama sukun. Kaidah yang ke-28 ya Abang Nabila. Kasih tanda. Wawu dirubah jadi ya. Idza ijtama'at wawun wa ya'un fi kalimatin wal ula minhuma sakinatun kulibatil wawu ya'an. Sawa'un taqaddamatil wawu aw ta'akharat. Apabila berkumpul wawu dan huruf ya dalam satu kalimat, satu kata, dan huruf yang pertama dari keduanya disukun, maka huruf wawu diganti dengan huruf ya. Masih ditulis ya, Pak? Oh, enggak ditulis. Ya, wes. Nah, yang penting kasih tanda pada ke-28 nanti di mungkin mau jelas kembali. Mau. Jadilah mau. Double ya. Ya, dipisah dulu aja. Ya-nya bisa. Oh, ya, sini. Mauli. Ya-nya ke bawah. Mau, ya. Ya, mau lu masuk lu. Mau lu. Mau lui. Lui. Ya-nya sukun. Nah, sudah. Bawah lagi. Tanda panah ke bawah gitu loh. Nah, biar tahu langkahnya. Terus. Jadi, munasabah ini. Sebelum munasabah itu di ya-nya kan bertemu dua huruf yang sama. Yang pertama disukun. Apa yang dilakukan? Gimana dua sukun? Bertemu dua huruf yang sama. Yang pertamanya sukun. Yang ini dihilangkan. Wah, kok dihilangkan. Lihat tuh loh, jadinya kayak gitu kok. Oh, itu dong. Itu dong tanpa syarat. Oh, yang keberapa itu? Oh, masih lu, Ustaz. Nah, iya. Yang idgham itu kaidah yang ke 11. Idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidatin wal awwalu minhuma sakinun wa tsani mutaharrikun wajabal idghamu bila syartin. Terus, kemudian jika telah menyalam untuk munasabah. Itu aja ya. Nah iya. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihada. Tada. Boleh lagi. Biasanya udah mungkin. Apanya yang gak mungkin? Di sini. Baik.